بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله. Poin yang berikutnya dari hikmah dakwah salafiyah ialah bahwasanya dakwah salafiyah adalah dakwah islahiyah. Dakwah untuk melakukan dan mengupayakan sebuah islah, sebuah perbaikan, meliputi islahul fardi, perbaikan individu-individu muslim secara khusus, meliputi juga islahul mujtama', perbaikan masyarakat, bahkan juga meliputi islahud daulah, perbaikan sebuah bangsa dan negara. Ini dakwah salafiyah, dikatakan sebagai dakwah islahiyah, dakwah yang membawa perbaikan-perbaikan, perbaikan dunia, perbaikan akhirat, perbaikan individu, perbaikan masyarakat, perbaikan bangsa dan negara. Ini terwujud dan akan terlaksana dengan konsep islah yang ada pada dakwah salafiyah, dakwah islamiyah. Konsep islahnya ialah apa yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah kondisi mereka mereka sendiri, kondisi diri-diri mereka sendiri. Untuk mengupayakan dan mewujudkan perbaikan masyarakat harus dimulai dari perbaikan individu. Untuk mewujudkan perbaikan sebuah bangsa dan negara harus dimulai dari individu. Karena Allah yang menyatakan demikian, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah kondisi suatu kaum hingga mereka merubah kondisi diri-diri mereka sendiri. Sehingga konsep perbaikan dalam dakwah salafiyah ialah al-bada'atu bi islahin nafsi qabla islahi ghairihi. Memulai dengan perbaikan diri sendiri, perbaikan individu-individu sebelum memperbaiki yang lain. Konsep islah dalam dakwah salafiyah tidak memulai dengan perbaikan penguasa, tidak dimulai dari islah perbaikan barakalafikum penguasanya atau undang-undangnya atau aturan-aturannya atau perbaikan ekonomi, tidak. Tapi dimulai dari islahun nafsi, perbaikan individu. Dengan nas ayat tadi barakallahu fikum, islahun nafsi, perbaikan individu ini barakallahu fikum meliputi dua perkara. Yang pertama ialah at-tarbiyah, yang kedua ialah tasfiyah. Dikenal di kalangan para ulama kita dengan sebutan at-tasfiyah wa tarbiyah. Harus dua. Yang pertama tarbiyah, mentarbiyah masing-masing individu muslim dengan tarbiyah akidah yang benar, tarbiyah ibadah yang benar, tarbiyah dakwah yang benar, tarbiyah akhlak, tarbiyah adab, tarbiyah muamalah, tarbiyah yang meliputi semua aspek kehidupannya, sehingga melahirkan sosok individu-individu yang saleh, yang punya iman yang kuat, akidah yang kuat, orang yang saleh, yang semangat beribadah, semangat beramal saleh, akhlaknya mulia, adabnya baik, muamalahnya bagus, melahirkan profil-profil individu, sosok-sosok yang berkualitas. Barakallahu fikum. Tarbiyah tadi. Adapun tasfiyahnya lawan daripada tarbiyahnya. Kalau ditarbiyah dengan akidah yang sahihah, maka perlu juga tasfiyah, pembersihan, pemurnian dari semua akidah yang menyimpang, dari semua manhaj yang menyimpang, dari semua pemahaman ideologi yang menyimpang. Kalau tarbiyah dalam perkara ibadah, maka ditasfiyah dari semua bentuk kesyirikan, ditasfiyah dari semua bentuk bid'ah-bid'ah yang ada. Ketika tarbiyah di atas akhlak dan adab yang mulia, maka tasfiyahnya dibersihkan dari semua akhlak yang tercela, adab yang jelek. Sehingga yang baik-baik, yang bagus-bagus diajarkan, tanamkan, diilmui, diamalkan. Yang lawannya yang jelek-jelek dihindarkan, dijauhi. Namanya tasfiyatu wa tarbiyah. Sehingga dengan islahun nafsi, islahul fardi, perbaikan individu melahirkan sosok-sosok individu-individu yang kuat, bagus akidah, ibadah, dakwah, akhlak dan segala macamnya, terlepaskan dari semua penyimpangan-penyimpangannya. Ketika berhasil dengan yang satu ini, akan menghasilkan, membuahkan perbaikan berikutnya. Disebutkan oleh Syekh Dr. Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah dalam kitab beliau Haqiqatul Manhaj As-Salafi atau Al-Manhaj As-Salafi Haqiqatuhu ila akhir. Terkait dengan masalah ini, beliau mengatakan bil makna islahul fardi, islahul usrah. Kalau individu-individunya baik, diperbaiki, maka menghasilkan keluarga-keluarga yang saleh, jadi baik keluarganya. Islahul usrati, islahul qaryah. Keluarganya baik, satu keluarga itu baik, saleh, salihah, akan menghasilkan sebuah desa yang baik. Desa itu kan dari kakak, kakak, kakak, kakak, jadi banyak namanya desa. Kalau masing-masing kakaknya, keluarganya bagus, memunculkan desa yang bagus. Wa islahul qaryati, islahul mujtama'. Kalau satu desanya bagus, akan melahirkan desa-desa berikutnya juga bagus, yang juga baik. Maka masyarakatnya menjadi masyarakat yang salihah. Islahul mujtama', islahul daulah. Kalau mujtama'nya, masyarakatnya, warga masyarakatnya baik-baik semua, soleh-solehah, akan menghasilkan negara yang soleh dan solehah. Wa islahul daulati, islahul ummah. Kalau satu negara semuanya soleh, akan memunculkan negara-negara yang lainnya juga soleh, akhirnya semua umat solehah. Wa islahul ummati, islahu kulli man fil ard, jami'an. Kalau umatnya sudah soleh, maka semua yang ada di muka bumi ini akan soleh. Dimulai dari mana ini? Dari individu. Itu konsep islah pada dakwah salafiyah. Islahul fardi dengan tarbiyah dan tasfiyah. Dari sinilah barakallahu fikum, dakwah salafiyah fokus pada pembenahan kaum muslimin. Fokus di arus bawah. Ya, membenahi kaum muslimin dari mulai akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, kesehariannya, dibikin bagus, dibikin soleh, mencetak generasi-generasi yang bagus. Tidak memulai dari arus atas, dari arus bawah. Ketika arus bawahnya bagus dengan sendirinya, yang atas akan bagus. Allah yang akan merubah segala sesuatunya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ketika sudah mukmin, ketika sudah saleh, maka semua janji Allah akan terpenuhi. Anda perhatikan ayat Allah Azza wa Jal. Yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Di dalam surat An-Nur. Ayat yang ke-55. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Satu janji di antaranya. Allah mengatakan, Allah menjanjikan, Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di kalangan kalian dan yang beramal saleh. Iman, amal saleh. Kembali pada individu kaum muslimin. Apa janjinya? 3 poin. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi. Sebagaimana menjadikan umat sebelum mereka juga sebagai khalifah di muka bumi. Dapat atasnya. Ya. Masalah kekhilafahan itu kan kepemimpinan dalam sebuah negara, sebuah bangsa. Tercapai atasnya ketika bawahnya bagus. Ketika rakyat bawahnya, arus bawahnya mukmin saleh. Pribadi-pribadi muslim mukmin saleh, otomatis atasnya akan kena. Allah yang menjanjikan. Dan yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala akan meneguhkan agama Islam yang Allah ridai untuk kalian. Kemenangan-kemenangan diraih oleh kaum muslimin, menjadi muslim, beragama Islam yang berwibawa, dikasih wibawa oleh Allah Azza wa Jal, dimenangkan atas musuh-musuhnya. Luar biasa. Dan yang ketiga, Allah akan merubah kondisi mereka. Yang sebelumnya ketakutan, mencekam, menjadi aman, sejahtera, bahagia selalu, aman, bahagia, sejahtera, ila akhirnya. Allah mengatakan, mereka semua nanti akan beribadah kepada aku dengan tanpa menyekutukan aku dengan apapun. Awalnya iman dan amal saleh ditutup dengan ibadah hanya kepada Allah semata. Maka dimulai dari perbaikan individu. Maka semua yang diharapkan akan tercapai. Dari mulai arus bawah, arus tengah, sampai arus atas, semua akan tercapai. Dengan islahul fardi. Barakallahu'alaikum. Maka dakwah salafiyah ini betul-betul fokus pada dakwah individu. Dengan islahul fardi, perbaikan individu-individu muslim. Dengan tasfiyah dan tarbiyah. Barakallahu'alaikum. Itu termasuk hikmah dakwah salafiyah. Jadi jangan dikira dakwah salafiyah itu kemudian langsung memikirkan urusan jabatan, langsung memikirkan urusan-urusan yang namanya kursi, atau memikirkan yang namanya urusan tahta, atau memikirkan yang namanya harta benda, atau memikirkan yang namanya ekonomi. Nah, itu semuanya bukan jaminan, sebab memang tidak ada jaminannya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi dakwah salafiyah, dakwah islahiyah, dakwah yang penuh perbaikan, memperbaiki masing-masing orang individu muslimin, menjadikan mereka sebagai individu yang muslim, yang mukmin, yang kuat akidahnya, yang saleh, yang berakhlakul karimah, berkualitas. Nanti Allah yang akan merubah segala sesuatunya dari mulai yang tengah sampai atasnya. Barakallahu. Camkan baik-baik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Antum perhatikan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada fase Mekah. Beliau fokusnya pada akidah tauhid, masalah keimanan, akidah tauhid terus demikian. Digembleng itu para sahabat dengan iman yang benar, akidah yang sahihah, ibadah yang tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Diwaspadai dari semua kekufuran, kesyirikan dan yang lain-lainnya. Terus selama fase Mekah sedikit pun tidak memikirkan yang namanya harta, tahta, ekonomi, tidak. Perbaikan akidah, perbaikan iman, perbaikan manhaj, perbaikan ibadah, perbaikan akhlak dan adab. Hasilnya luar biasa. Beliau berhasil barakallahu fikum membawa Islam pada puncak kemenangannya, era keemasannya, menaklukkan semua kekuatan-kekuatan kufur dan syirik sebesar apapun kala itu, bertekuk lutut di hadapan Islam dan kaum muslimin. Islahul nafs. Itu terlalu jauh targetnya. Terkait dengan perbaikan masyarakat, supaya memunculkan masyarakat yang tenang, masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang aman, masyarakat yang berbahagia, masyarakat yang sukses. Konsepnya sama. Itu semua dimulai dari perbaikan individu. Kalau masing-masing rakyat, masing-masing warga, individu warga, orang yang mukmin, orang yang soleh, maka semuanya akan baik. Akan dilimpahkan barokah langit, barokah bumi untuk masyarakat tadi. Allah mengatakan dalam firman-Nya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk sebuah desa itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan untuk mereka barokah langit dan barokah bumi. Maka akan muncul perbaikan masyarakat, perbaikan rakyat dengan perbaikan individu ini. Itu adalah dakwah salafiyah. Dakwah islahiyah, dakwah yang membawa perbaikan, perbaikan dunia dan perbaikan akhirat, itu dimulai dari islahul fardi, perbaikan individu-individu. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya? Nah, kita harus mewujudkan yang seperti itu. Ini merupakan hikmah dakwah salafiyah sekaligus prinsip dakwah salafiyah. Poin yang berikutnya, ikhwan fillah azakumullah, ialah bahwasanya dakwah salafiyah da'watun tad'u ila wihdati shaff wa jam'il kalimah 'alal haq. Ada kata-kata 'alal haq. Yang namanya dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajak semua umat manusia kembali kepada satu barisan. Wihdatus shaf, menyatukan barisan, menyatukan langkah. Wa jam'ul kalimah, dan menyatukan kalimat. Ingat, alal haq, di atas kebenaran. Caranya dengan cara berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Tamasuk bis sunnah, i'tisam bis sunnah, semua akan bersatu. Allah menegaskan dalam firman-Nya di Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kamu wahai kaum muslimin berpegang teguh dengan tali Allah dalam keadaan kamu bersatu di atasnya dan jangan berpecah belah. Ini prinsip. Sehingga dakwah salafiyah, dakwah pemersatu umat, dakwah yang mengecam pertikaian, mengecam permusuhan, mengecam perselisihan, mengecam perpecahan, yang bisa merusakkan persatuan kaum muslimin. Sehingga dakwatul wihdah, dakwah untuk menyatukan saf, mengajak kaum muslimin bersatu padu. Tapi ingat, di atas al-haq, wa'tasimu bihablillah, dengan tali Allah, Al-Quran, sunnah, Islam, tauhid. Barakallah. Diajak semuanya, diminta untuk kembali kepada Islam yang benar. Semua diminta untuk kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Akidahnya sama, manhajnya sama, prinsip imannya sama, ibadahnya sama, tata caranya sama, dakwahnya sama, uslubnya sama, tujuan dakwahnya sama, akhlaknya sama, adabnya sama, semuanya sama, di atas al-haq. maka akan menyatu, tidak akan ada perpecahan sedikit pun barakallahu fikum. Karena Allah yang menjanjikan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan terjadi, diwujudkan barakallahu fikum. Terjadi pada suku Aus dan suku Khazraj di kota Madinah. Dulu di zaman jahiliyah mereka bertikai, mereka berseteru, saling mengusuhi, membunuh, berperang bahkan. Sampai dikenal dengan sebutan Yaum Bu'ats, peperangan hari Bu'ats. Cekcok terus. Dengan datangnya Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, mereka semuanya muslimin, mereka semuanya mukminin, mereka semuanya satu akidah, satu ibadah, satu dakwah, satu akhlak, satu bimbingan, maka mereka semua menyatu. Hilang semua perselisihan, hilang semua permusuhan, semuanya bersatu padu bersaudara di atas al-haq, di atas Islam yang benar. Allah mengingatkan dalam Al-Qur'an di terusan ayat tadi. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Ingatlah kalian, ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian dahulu saling bermusuh-musuhan, lalu Allah melembutkan, menyatukan hati-hati kalian dengan Islam ini, maka dengan nikmat Allah semata kamu bersaudara. Terjadi. Dan memang tabiatnya sunnah itu menyatukan, tabiatnya bid'ah memecah belah. Dikatakan, ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam bukunya Al-I'tisam, beliau mengatakan as-sunnatu makrunatun bil jamaah fayuqal ahlus sunnati wal jamaah. Yang namanya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam, selalu bergandengan dengan persatuan. Makanya dikatakan ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang di atas sunnah dan bersatu di atasnya. Kama annal bid'ata makrunatun bil furqah fayuqal ahlul bid'ati wal furqah. Sebagaimana perpecahan-perpecahan yang ada, sebagaimana yang namanya bid'ah, selalu diiringi dengan perpecahan-perpecahan yang ada, maka mereka dikatakan sebagai ahlul bid'ah wal furqah. Ahlul bid'ah yang membuat perpecahan umat para kemarin. Itu harus sunnah. Berusaha sekuat tenaga untuk memberikan bimbingan-bimbingan kepada kaum muslimin supaya terajut, terwujud persatuan yang baik. Dibimbingkan perangai-perangai yang mulia untuk menyatukan mereka, dilarang dari perkara-perkara baik ucapan atau perbuatan yang membuat perpecahan di tengah-tengah umat. Tidak boleh dusta, tidak boleh melecehkan, tidak boleh mencaci maki, tidak boleh su'udzon, tidak boleh ghibah, tidak boleh namimah. Itu semuanya tujuannya untuk menyatukan kaum muslimin. Diminta untuk saling menyampaikan salam, bersilaturahmi, memberikan hadiah, dan yang lain-lainnya sebagai upaya untuk menyatukan kaum muslimin. Itu Islam. Betul-betul dakwah yang mengajak umat kepada persatuan, menyatukan semua umat di atas al-haq sunnah. Barakallahu fikum. Di antara upaya untuk menyatukan umat, dakwah salafiyah ini mengajak semua kaum muslimin untuk merajut ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwah. Disampaikan hak-hak muslim 1, 2, 3 sekian banyak disuruh ditunaikan oleh masing-masing muslimnya. Satu sama lain saling menunaikan hak-hak yang ada, saling mencintai, saling menghormati, saling menyayangi, saling menghargai di atas al-haq. Innamal mu'minuna ikhwah. Barakallahu fikum. Masalah ukhuwah Islamiyah. Juga upaya itu menyatukan umat Islam, menyatukan kaum muslimin dengan skala yang lebih luas, yang lebih jauh lagi. Islam menerapkan sebuah prinsip yang sangat indah dalam berbangsa dan bernegara. Prinsip as-sab'u wa ta'ah li wulatil umur. Prinsip mendengar dan mentaati penguasa. Menjadi warga negara yang taat, yang patuh, mendengarkan penguasanya. Walaupun dia zalim, selama dia masih muslim, dalam semua perkara, dalam semua kondisi, dalam semua keadaan, selama bukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini prinsip sangat masyhur di kalangan antum sekalian. Prinsip ini katanya para ulama min tamamil ijtima', termasuk upaya menyempurnakan persatuan umat Islam, disatukan pada satu penguasa yang sah, satu penguasa yang sah, yang muslim, walaupun dia zalim, walaupun dia zalim. Dituntut warga masyarakat untuk menjadi warga negara yang patuh, warga negara yang taat, mendengarkan penguasanya dalam semua perkara selama dia muslim dan bukan maksiat kepada Allah azza wajalla. Itu menyatukan dalam skala yang besar satu bangsa, satu negara. Itu hanya ada pada dakwah salafiyah. Itu hanya ada pada dakwah salafiyah. Saya ada pernyataan di kalangan sebagian ulama kita, kalau enggak salah diriwayatkan dari Sahal bin Abdullah Tustari rahimahullah. Dia menyatakan semua dakwah-dakwah yang ada, semua jamaah-jamaah yang ada pasti akan mencela penguasa. Pasti akan mencela penguasa, akan merendahkan penguasa. Kecuali ahlu sunnah, kecuali salafus saleh. Barakallahu fikum. Naam. Sehingga upaya untuk menyatukan kalimat, menyatukan langkah, satu misi, satu visi di atas al-haq. Di antara caranya ukhuwah Islamiyah digalakkan. Di antara prinsipnya ialah menjalankan prinsip as-sam'u wa ta'ah li wulatil umur. Barakallahu fikum. Maka semuanya akan menyatu. Semuanya akan bersatu di atas kebenaran. Bukan asal bersatu, tapi di atas al-haq. Itu hanya pada dakwah salafiyah. Da'watun ila wihdatis saf wa jam'il kalimah. Dakwah yang mengajak kaum muslimin, mengajak umat manusia untuk menyatukan barisan, untuk menyatukan langkah, untuk menyatukan kata di atas kebenaran. Padanya ada ukhuwah Islamiyah, padanya ada prinsip as-sam'u wa ta'ah li wulatil umur. Barakallahu fikum. Ini semuanya merupakan hikmah dakwah salafiyah. Sehingga dakwah salafiyah, dakwah yang penuh hikmah, membawa kemaslahatan besar untuk individu dan untuk umat, membawa keberkahan dan kebaikan besar untuk individu dan untuk umat, menyatukan semua yang centang perenang alal haq, mempersaudarakan yang semuanya bermusuh-musuhan alal haq, menyatukan misi, menyatukan visi, menyatukan langkah, menyatukan barisan alal haq, sehingga kokoh. Itu dakwah salafiyah, sehingga langsung dirasakan kemaslahatannya oleh semua pihak, individunya, masyarakatnya, bahkan bangsa dan negaranya. Semua bentuk perpecahan-perpecahan, perselisihan, perseteruan, kebencian, atau hal-hal yang bisa memicu perpecahan, dikecam dalam Islam, dilarang dalam Islam, diharamkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Hakadha da'wah salafiyah. Barakallahu fikum. Sehingga dakwah salafiyah, dakwah penuh hikmah, di antaranya dakwah salafiyah, dakwah kepada upaya menyatukan saf, menyatukan barisan, dan barakallahu fikum menyatukan kalimat kaum muslimin, sekali lagi semua di atas al-haq. Di atas al-haq. Luar biasa. Dakwah salafiyah adalah sebuah dakwah yang lillah wa fillah. Dakwatun mukhlisah. Sebuah dakwah yang diniatkan karena Allah tabaraka wa ta'ala. Hanya ingin mendapatkan ridhanya Allah azza wa jalla, lillah wa fillah. Ikhlas tulus karena Allah. Dakwah salah. Dakwah salafiyah itu barakallahu fikum tidak memiliki tendensi politik. Dakwah salafiyah tidak memiliki tendensi duniawi. Dakwah salafiyah adalah sebuah dakwah dengan tujuan untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Kegelapan syirik menuju cahaya tauhid. Kegelapan kekufuran menuju cahaya iman. kegelapan bid'ah dan penyimpangan menuju cahaya sunnah, kegelapan maksiat dan dosa-dosa menuju terangnya ibadah kepada Allah SWT. Liyukhrijan nasa minal zulumati ila nur, mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya. Tidak masalah dia. Hanya itu. Tujuannya supaya semua beribadah hanya kepada Allah semata. Semua kalimat menjadikan kalimat Allah yang paling tinggi di muka bumi ini. Tidak ada lagi namanya fitnah, la syahwat, wala syubhat di muka bumi ini. Semuanya ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah syariah. Tidak ada politik, tidak ada duniawi pada mereka. Namanya dakwatul mukhlisah, dakwah yang tulus, dakwah yang ikhlas. Di antara bentuk keikhlasan dalam perkara dakwah ialah ad-da'watu ilallah, mengajak umat manusia, mengajak orang lain kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kembali ke jalan Allah, kembali beribadah kepada Allah, kembali beriman kepada Allah. Tidak mengajak orang kepada kelompoknya. Tidak mengajak orang kepada hizibnya. Tidak mengajak orang kepada pemahamannya atau pemikirannya atau dirinya pribadi. Tidak. Tidak ada yang namanya asabiyah, tidak ada yang namanya hizbiyah. Yang ada mengajak umat manusia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Itu keikhlasan. Semua ayat yang membicarakan masalah dakwah pasti dengan lafaz ilallah. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Dakwah kepada Allah. Atau dakwah kepada sabilullah, mengajak orang lain kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau mengajak orang lain kembali kepada kebaikan-kebaikan yang diajarkan dalam syariat. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair, kebaikan. Tidak mengajak kepada hizbiyah atau asabiyah atau taklid atau segala macamnya, tidak. Barakallahu fikum. Ini dakwah sadariyah. Di antara bentuk keikhlasan dalam perkara dakwah ialah ihtisabul ajr innallah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata. Ketulusan, tidak ada riya, enggak ada sum'ah. Bukan dalam mereka mencari kemasyhuran, bukan dalam mereka untuk mencari ketenaran, bukan dalam mereka untuk mencari pengikut, bukan dalam mereka untuk mencari tahta, jabatan, kedudukan, tidak ada. Tidak ada tendensi politik atau yang lain-lainnya. Bukan dalam rangka berebut kekuasaan, bukan dalam rangka untuk berebut kursi di parlemen dan yang lain, tidak ada. Tidak ada, betul-betul ihtisabul ajr innallah, mengharapkan pahala itu hanya kepada Allah semata, lillahi ta'ala, lillah wa fillah. Itu dakwah salafiyah. Itu dakwah salafiyah. Dikatakan dakwah merupakan a'zamul ibadat, merupakan ibadah yang paling besar, yang paling agung, yang namanya dakwah harus dengan keikhlasan kepada Allah Azza wa Jal, dikerjakan sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah semata. Dakwah salafiyah. Sehingga semenjak zaman dahulu kala dakwah salafiyah itu aman. Penguasa tidak merasa jabatannya, kekuasaannya bakal direbut. Karena dakwah salafiyah tidak dakwah kepada kekuasaan. Bahkan kebiasaan dahulu kala para ulama salafun salih, mereka semuanya lari dari jabatan. Lari dari jabatan. Diminta oleh penguasa sebagai hakim, tolak. Diminta sebagai qadhi, tolak. Diminta sebagai mufti, tolak. Tidak mau mereka menerima. Dikatakan khawatir akan fitnah dunia, fitnah kekuasaan. Khawatir keikhlasan dia akan hilang. Itu kaum salaf. Di antara mereka ada yang menolak, di antara mereka ada yang pura-pura gila bahkan. Dipanggil oleh penguasa, mau dijadikan sebagai qadhi. Akhirnya dia begitu masuk, dibawa ke istana raja, sampai di istana pura-pura gila. Masya Allah, karpetnya bagus banget, pemadamnya. Masya Allah. Penguasanya syahadah ya. Ini kiai apa ini? Nah, ini kiai gendeng mikir-mikir. Begitu keluar langsung lari kafur dengan bahagia. Alhamdulillah Allah selamatkan saya dari itu semuanya. Itu kaum salaf. Bukan dalam rangka untuk mencari pengikut, tapi betul-betul dengan tulus, dengan ikhlas mengajarkan Islam yang benar, mengajarkan tauhid yang bersih, mengajarkan manhaj yang lurus, akhlak yang mulia kepada umat manusia. Supaya mereka semuanya ibadahnya kepada Allah dengan benar, ibadah mereka dengan benar, dengan penuh keikhlasan, dengan contoh Nabi kita Muhammad SAW, supaya terentaskan dari kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, penyimpangan, kemaksiatan, menuju kepada kemuliaan tauhid, kemuliaan sunnah. Barakallahu fikum. Itu dakwah salafiyah. Tidak bakal kemudian dakwah salafiyah ngotot, ribut, gara-gara pengikut. Tidak. Tidak ada dakwah salafiyah kemudian setengah mati berebut untuk menjadi sebuah pejabat. Tidak. Bukan demikian dakwah salafiyah. Dakwah yang mukhlisah lillah wa fillah. Dakwah yang penuh dengan perjuangan membela agama Allah, berkorban untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk kepentingan pribadi ataupun yang lain-lain, tapi karena duniawi. Barakallahu fikum. Camkan baik-baik. Itu dakwah salafiyah. Itu merupakan hikmah dakwah salafiyah. Barakallahu fikum. Umat manusia, kaum muslimin merasa aman dari dakwah salafiyah, tidak khawatir harta bendanya direbut, tidak bakal khawatir apa yang akan dapat mereka direbut. Dakwah salafiyah murni lillahi ta'ala, luar biasa. Barakallahu fikum. Maka kita sebagai seseorang yang berupaya berislam di atas sunnah dan berupaya untuk mendakwakan pemahaman salaf yang mulia ini, harus betul-betul mewujudkan dan bisa mewujudkan dakwah salafiyah perlu dengan hikmah, dengan poin-poin di atas. Barakallahu fikum. Ikhlaskan niat dalam perkara dakwah, berjuanglah untuk dakwah lillahi ta'ala, berkorbanlah untuk dakwah lillahi ta'ala. Disitulah letak kebahagiaan kita, letak kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Naam ya ikhwan, itu dakwah salafiyah. Tayyib, dakwah salafiyah ya khonamti na'azzakumullah, sebagaimana dakwah islamiyah, dakwah nabawiyah, adalah dakwah yang jelas menebarkan rahmat untuk alam raya. Dengan poin-poin tadi, maka dakwah salafiyah adalah dakwah yang rahmatan lil alamin. Misi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diabadikan dalam Al-Quran, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan sebagai rahmat untuk alam raya ini. Maka dakwah salafiyah dakwah rahmah. Dakwah salafiyah dakwah hikmah. Dakwah salafiyah dakwah maslahah, penuh kemaslahatan. Dakwah salafiyah dakwah yang barokah. Barakallahu fikum. Al-Qur'anul Karim sebagai pijakan umat Islam, pijakan dakwah salafiyah disifati oleh Allah Azza wa Jalla, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'anul Karim ini, sesungguhnya kitab ini memberikan bimbingan, petunjuk kepada perkara yang aqwam. Yang namanya aqwam adalah aswab yang benar, adal yang adil, aslah yang paling bermaslahat. Namaikan. Sehingga ini semua kembali kepada masing-masing kita selaku dai. Kita dituntut untuk menjadi dai yang hakim fi dakwatihi. Barakallahu fikum. Ini secara umum, secara global terkait dengan masalah dakwah salafiyah, dakwah penuh dengan hikmah terkait dengan masalah individu, masyarakat, bangsa dan negara. Membawa kesejahteraan, membawa rasa aman, membawa rasa damai, kebahagiaan, kemaslahatan dunia, kemaslahatan agama dan akhirat. Luar biasa. Barakallahu fikum. Dalam beberapa permasalahan, beberapa keadaan barakallahu fikum ditambahkan lagi oleh para ulama-una terkait dengan hikmah dakwah salafiyah. Contoh seperti di dalam menghadapi ragam fitnah atau ketika berada di masa-masa penuh dengan fitnah, maka ditambahkan lagi oleh para ulama bentuk-bentuk hikmah dalam dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah, dakwah penuh hikmah di masa fitnah. Ada poin penambahan selain poin-poin tadi, barakallahu. Saya sebutkan di antaranya. Sudah mulai mengerucut ini. Masih kuat insya Allah ya. Sudah mulai ngantuk-ngantuk ini. Tolong digoyang-goyang pas anginnya. Langsung masuk angin saya. Sakit. Dibikin goyang-goyang ini. Tayyi barakallahu. Baik. Masuk ya, mulai ke dalam ya. Kalau semakin siang semakin ke dalam. Sanggup enggak ini? Ngomong ngantuk-ngantuk nanti. Saya ngomong ngantuknya tahu-tahu. Gini, saya ngomong sama siapa akhirnya? Jangan dipaksakan. Kalau ngantuk ya sudah, berhenti, teruskan pada asar. Pada asar ngantuk, padahal maghrib. Ya apa? Kuat? Kuat apa ini? Kuat apanya ini? Fisiknya atau mentalnya ini? Semuanya ya. Sekarang babnya lebih khusus. Dakwah salafiyah, dakwah penuh hikmah di masa fitnah atau ketika menghadapi ragam fitnah. Ada muhim jidan. Taib. Di antara bentuk hikmah dakwah salafiyah di masa fitnah ialah annahum yahfaduna alsinatahum inal fitan. Bahwasanya dakwah salafiyah menganjurkan para pengampunya untuk menjaga lesan-lesan mereka di masa-masa fitnah. Barakallahu. Ini merupakan hikmah yang paling besar di masa fitnah. Bisa menjaga lisan. Maknanya adalah al-kalamu fi waqtih was-sukutu fi waqtih. Bicara memberikan penjelasan pada waktunya. Diam, tidak berbicara, no comment. No update, no posting pada waktunya juga. Ini semuanya kembali kepada al-maslahati wal-mafsadah. Maslahat dan mafsadah. Itu pertanda bahwasanya orang-orang yang masuk dalam kancah dakwah salafiyah dituntut untuk menjadi orang yang besar, orang yang berjiwa besar, orang yang dewasa, yang berpikiran jauh, memperhatikan maslahat dan mudharat dengan matang sebelum berucap atau bertindak. Ini bab muhim jiddan. Ini saya dahulukan dikarenakan satu ini merupakan kuncinya. Fitnah itu gampang diredam, diselesaikan ketika semuanya diam pada waktunya dan bicara orangnya dan pada waktunya. Fitnah semakin dahsyat ketika yang berceloteh-celoteh itu orang-orang yang bukan bidangnya, yang bukan yang berkompeten dalam masalah ini dan belum waktunya bicara. Konsepnya ialah yang disebutkan dalam hadis Dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan yang baik atau dia diam. Hadis yang sangat gamblang, yang sangat jelas, barakallahu fikum, menganjurkan kita untuk ketika berucap itu hanya yang baik-baik saja. Kalau baik semuanya, baik semua akibatnya, ngomong. Jelek, jangan. Banyak jeleknya, jangan. Terkadang perkara yang baik, jangan ngomong dulu. Jangan ngomong dulu, ditahan sebentar untuk kemaslahatan yang lebih besar. Tayyib. Dari hadis ini barakallahu fikum diambil faedah besar di kalangan para ulama una. Bahwasanya ahlu sunnati wal jamaah salafiyin, para da'i-da'i sunni salafi yang mengampu, yang mengemban amanah dakwah salafiyah, la yatakallamun la siyama indal fitan illa idha alimu anna kalamahum haqqun fi thalathati umur. Da'i-da'i sunni, da'i-da'i salafi, terutama di masa-masa fitnah, tidak akan berbicara kecuali kalau mereka tahu bahwasanya ucapan mereka, keterangan mereka itu hak, benar pada tiga perkara. Dicek betul ya, tiga perkara. Yang pertama ialah haqqun fi aslihi, ai bi an takuna niyatuhum khalisatan lillah, hak pada asasnya. Maknanya niatan mereka itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbicara, ketika menjelaskan, bikin statement, bikin postingan dan segala macamnya, ada status dan semisalnya, itu niatnya ditata. Betul-betul niatnya itu lillahi ta'ala, berjuang membela agama Allah Azza wa Jal. Tata niatnya ikhlas. Bukan dalam rangka supaya dipuji, masya Allah fulan, hebat. Selalu posting, selalu update status, masya Allah ila akhirnya. Lah, membinasakan, ada ujub. Bukan dalam rangka bangga diri, bukan dalam rangka supaya dianggap yang paling kokoh manhajnya dalam perkara fitnah, bukan dalam rangka untuk yang lain-lain sanjungan, pujian, ketenaran, kemasyhuran, pengikut. Lah, lillahi ta'ala. Berbicara itu dalam rangka untuk membela agama Allah, memperjuangkan agama Allah, Islam di atas sunnah. Bukan terkait dengan tendensi pribadi atau duniawi. Kalau sudah maju, niatnya kok tidak beres, mundur, gagalkan. Tidak barokah. Ketika sudah mulai mau bicara, tata niatnya. Bismillah lillahi ta'ala. Ada poin kedua yang harus diperhatikan. Yang kedua ialah haqqun fi dzatih. Dipastikan ucapan mereka, penjelasan mereka itu hak pada zat kalimatnya. Yakni bi ayyakuna kalamuhum thabitan bil adillati minal kitabi was sunnah ala fahmi salafil ummah. Yakni ucapan mereka, penjelasan mereka itu thabit, kokoh, ilmiah dengan dalil-dalilnya Al-Qur'an, sunnah dengan pemahaman salaf. Ilmiah sebagai dalil. Haqqun fi dzati. Ikhlaskan niat, begitu tertata niatnya ikhlas, dipastikan ucapan mereka itu benar, yang disampaikan total hak, ayat, hadis dengan pemahaman salaf. Barakallahu fikum. Tidak asal bicara, tidak asal statement, tidak asal komentar, ndak asal posting. Ndak. Pastikan dulu, cek dulu. Sabit atau tidak? Di atas hujah atau tidak? Sehingga ilmiah. Ketika dipastikan sudah benar, niatnya ditata rapi ikhlas, zat ucapannya masya Allah dengan dalil-dalil dan hujah-hujahnya, ayat, hadis, keterangan para ulama, dapat dua. Cek lagi yang ketiga. Sebelum bicara, cek yang ketiga, yaitu haqqun fi atharihi. Ucapan mereka, keterangan mereka itu hak pada pengaruh dan efeknya. Pengaruh dan efeknya. Bi alla yatarattaba alaihi mafsadatun a'zam min mafsadatis sukut. Yakni ketika mereka berbicara tidak memunculkan mafsadat yang lebih besar daripada dia diam. Ini yang harus betul-betul ta'ani, dipikir masak-masak, dipikir matang-matang, digodok. Pertimbangan maslahat dan madharat dipikir jauh ke depan sana. Insyaallah belum pertimbangan. Ketika diyakini besar kemaslahatannya, dominan kemaslahatan daripada madharatnya, bicara. Tapi ketika disampaikan bahkan memunculkan fitnah lebih besar lagi, ditahan. Ditahannya bukan karena enggak ngerti. Ditahan bukan karena enggak punya hujah. Ditahan karena khawatir kalau disampaikan nanti akan memunculkan fitnah besar di tengah-tengah umat Islam. Diam dalam rangka untuk daf'ul mafsadah. Meredam yang namanya kemadharatan. Dalam poin ini kaidahnya adalah daf'ul mafsadah muqaddamun ala jalbil maslahah. Meredam mafsadah didahulukan daripada menggapai kemaslahatan barakallahu fikum. Sehingga tidak asal bunyi. Harus sunnah itu enggak asal postang-posting, pestong begitu. Betul diteliti terlebih dahulu. Tidak asal dapat khobar, dier. Dapat anu dier, dapat anu biar. Isyadah ya ikhwan. Nah seperti itu yang namanya dakwah salafiyah. Pertimbangan masa-masa. Laisa kullu ma yu'lamu yuqal. Tidak semua yang diilmui, yang diketahui disampaikan. Walaisa kullu ma yu'lamu yunshar. Tidak semua yang diilmui disebarluaskan. Di sini pentingnya barakallahu fikum an-nadharu fi awaqibil umur wal ma'alat. Pentingnya untuk memperhatikan, mencermati akibat, akibat dari sebuah ucapan dan perbuatan. Hasil akhirnya nanti. Jangan memandangnya depannya langsung, yang jauh ke sana. Pertimbangannya barakallahu fikum. Naam ikhwan. Juga ikhwan fillah jazakumullah, itu semua diwujudkan dengan cara al-farqu bainal majalis. Membedakan majlis. Ketika majlisnya umum, maka disampaikan secara umum. Ketika khusus terbatas, maka disitulah waktunya dia berbicara, tukar pikiran, tukar informasi, membicarakan segala sesuatunya di forum yang terbatas, di forum yang terbatas. Ini semuanya adalah bentuk hikmah, hikmah dakwah salafiyah, terutama di ayyamul fitan. Dijaga lesan. Lesan yang ini, lesan yang ini. Lesan dijaga, tangan dijaga, pencet-pencet juga dijaga. Jangan sampai ini kecolongan mengeluarkan statement atau ucapan yang membuat heboh, membuat fitnah tengah-tengah umat. Sehingga para pengampu-pengampu dakwah salafiyah itu uquluhum rajihah. Akal mereka itu berbobot. Betul-betul pertimbangan yang masak. Orangnya itu dewasa. Sangat dewasa. Sangat berjiwa besar. Orangnya betul-betul penyabar yang sangat luar biasa membaca. Sabar yang luar biasa. Sangat arif, sangat bijak. yang difikir kemaslahatan dakwah secara umum, bukan pribadinya. Rela walaupun pribadinya dicerca, dicela, caci maki, dituding macam-macam, labas, nggak mikir dia. Tapi terkait dengan masalah kemaslahatan dakwah, ini fikir sama dia. Hakikat dakwah salafiyah barakallahu fikum. Itu yang dicontohkan oleh barakallahu fikum salafun salih rahimahumullahu taala. Itu pula yang bimbingan yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fallahul musta'an. Hadza wadihun barakallahu fikum. Yang berikutnya. Yang berikutnya dari apa ini, ya, Pak? Berikutnya dari apa ini? Hikmah dakwah salafiyah di masa fitnah. Duh, kok jam 2:30? Tanya jawabnya kapan? Bukan pada asar. Bukan pada asar. Oh, ini siang ini lengkap dengan tanya jawabnya. Ya Allah. Terus piye iki? Baru tarik nafas, minum sebentar. Mau ngomong lagi, loh jam 2:30. Teruskan materi, tanya jawab. Nah, teruskan materi enggak apa-apa. Nanti resikonya tahu-tahu asar. No tanya jawab. Telepon. Loh, masih banyak iki, buku ini sake iki. Persiapan sudah matang banget. Masya Allah sudah. Terus. Terus tanya jawab, terus materi. Barakallahu fiik. Hah? Tanya jawab ya kenapa? Tanpa tanya jawab ya? Tanpa ya? Iya Ustaz. Ya apa ini? Terus kenapa enggak ini? Piye? Beri saya solusi. Terus ya. Antum kasih solusi dong. Kasih keputusan sama panitia gitu loh. Tak terus sampai jam sekian tanya jawab gitu. Atau terus tak tambah tanya jawab gitu. Stop tanya jawab. Oh, jangan dikasihkan sama saya ngantuk nanti. Saya teruskan ini. Iya sudah, satu lagi. Ini poinnya masih banyak banget ini. Tadi sudah saya press tadi ya, tapi labas. Yang berikutnya, yang kedua. Dakwah salafiyah, dakwah penuh hikmah di masa fitnah. Yang kedua ialah adamu ittiba'il awatif fiha. Bal yuqayyidun al-awatif bil-aql wa yuqayyidun al-aqla bil-syara. Yang kedua ialah dengan bentuk hikmah dakwah salafiyah di masa fitnah menganjurkan kaum muslimin supaya tidak mengikuti perasaan dalam fitnah. Awatif jamaknya atifah, atifiyah. Jangan memperturutkan perasaan, naluri hati dalam masalah fitnah. Yang betul, perasaan-perasaan tadi diikat dengan akal yang sehat. Akal yang sehat dan perasaan dia diikat dengan syariat. Ada muhim juga. Ya, perasaan dia, atifiyah dia disesuaikan dengan syariat. Ketika sesuai dengan syariat, alhamdulillah. Tapi ketika bertentangan dengan syariat, kalahkan perasaannya, kalahkan atifiyahnya, pegangi syariatnya. Ini sangat muhim dan sangat penting sekali dalam karafitan. Barakallahu fikum. Yang namanya orang masing-masing orang barakallahu fikum itu pasti punya atifiyah, perasaan, pekewu, ada. Tidak mungkin dielakkan, tidak mungkin dilepaskan. Tapi yang dituntut adalah bagaimana kita membersihkan dan menyempurnakan atifiyah kita ini, mengarahkan atifiyah kita. Yang pertama, cara yang pertama ialah dengan cara atifiyah dia, perasaan dia dipaparkan kepada akal yang sehat. Sesuai enggak dengan akal sehat saya ini? Ini umum berlaku untuk semua pihak, semua orang yang punya akal. Ini sudah sangat mulia. Dia tidak terjebak oleh atifiyahnya, tidak terkekang oleh perasaan-perasaan hatinya, sudah menggunakan akal sehat untuk menghukuminya. Bagus. Lebih mulia lagi barakallahu fikum, dan ini hanya untuk kaum muslimin, ketika semua perkaranya dipaparkan pada syariat dan dia berhenti pada bimbingan syariat sesuai dengan perasaannya. Alhamdulillah, tidak dahulukan syariat, tinggalkan perasaan. Akal sehatnya dia sesuai dengan al-haq, dengan syariat, alhamdulillah. Bertentangan, tinggalkan akalnya, dipegangi syariatnya. Waqafan in syariah, betul-betul berhenti pada bimbingan syariat. Barakallahu fikum. Nah, yakin semua yang sesuai dengan syariat itu pasti akan sesuai dengan akal yang sehat, sesuai dengan fitrah yang selamat, pasti membawa kebaikan-kebaikan, kemaslahatan dunia, agama, dan akhirat. Yakin siyakin-yakinnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat tidak ada kebaikan sama sekali. Sumber kejelekan, sumber keburukan. Walaupun akal menganggap benar, walaupun perasaan mengatakan demikian. Semuanya menggunakan patokan syariat. Ini kaidah sangat penting sekali dan harus dilatih. Sekian banyak pihak-pihak barakallahu fikum yang terpelanting, tidak punya hikmah di masa fitnah, terpelanting dalam penyimpangan, main perasaan, main atifiyah. Wah, gimana ya? Apanya gimana itu? Waduh, itu yang sedang bermasalah itu kan ustadznya saya. Masa saya harus meninggalkan dia? Wah, saya tuh tahu dakwah salafiyah tuh dari beliaunya, punya jasa besar kepada saya. Saya dulu menikah itu dicarikan sama beliau. Ada saya dulu, masya Allah, pakai perasaan. Hujjah depan mata, dalil depan mata, keterangan depan mata. Matanya enggak bisa melihat gara-gara atifiyah. Hati-hati. Itu bukan hikmah dalam dakwah, bukan hikmah di masa fitnah. Terpelanting dalam perkara fitnah. Jamin perasaan. Perasaannya sesuaikan itu dengan syariat. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum athar di bawah ini. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Usama bin Zaid ini adalah orang yang paling mencintai sahabat Ali bin Abi Thalib dengan mahabbah syadidah, dengan kecintaan yang sangat. Usama bin Zaid ini seusia dengan putranya Ali, Hasan dan Husain. Di masa hidupnya Rasulullah SAW sangat dicintai oleh Rasul. Hasan, Husain, Usama itu kayak cucunya sendiri. Hidup tumbuh kembang di keluarganya Rasulullah SAW. Sehingga terpatri dalam jiwanya Usama bin Zaid kecintaan yang sangat kepada Ahlul Bait. Cinta yang luar biasa kepada Ali bin Abi Thalib. Ketika terjadi perang Siffin, pertikaian peperangan antara sahabat Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, Barakallahu fikum. Usama bin Zaid mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib. Katanya Usama kepada Ali, "Lau kunta fi sidqil asad, lau kunta fi sidqil asadi, la ahbabtu an akuna ma'aka fihi." Sungguh kalau seandainya engkau wahai Ali ada di rahang singa. Rahangnya singa, berarti kondisi yang sangat menakutkan, mencekam, mengorbankan nyawa di rahangnya singa, tinggal kiup sama singa tadi itu. Yakni kalau seandainya engkau pada situasi yang begitu menyakitkan, yang begitu mencekam, mengorbankan nyawa, aku sangat suka, aku sangat ingin bersama dengan kamu di situ. Saya sangat suka menyertai kamu di situ. Tapi kata Usama, walakin hadza amrun lam arah. Tapi untuk yang satu ini, untuk perang yang satu ini, sesuatu yang saya pandang tidak benar. Pergi beliau, tidak ikut perang ketika itu. Darsun azim. Itu bisa mengalahkan perasaannya ketika itu. Ini bukan perkara gampang loh ya kan. Ini kecintaan yang sangat di dalam jiwa sudah terpatri kuat ini. Congkel mendahulukan syariat. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan, fa'tadzara bi'annahu lam yatakhallaf dhinnan minhu binafsihi an 'Ali wala karahata lahu. Maksudnya sahabat Usama bin Zaid minta uzur. Dia tidak ikut perang Siffin bukan karena kebencian kepada khalifah, kepada sahabat Ali. Bukan karena enggak suka kepada sahabat Ali. Wa innahu law kana fi ashaddil amakini haula la habba ay yakuna ma'ahu fi wa yuwasihi bi nafsihi. Dan menyampaikan kalau seandainya sahabat Ali itu di sebuah tempat yang paling mengerikan sekalipun, Usama kepingin bersama dengan sahabat Ali di situ, membantu sahabat Ali di situ. Walakinnahu innama takhallafa li ajli karahatihi fi qitalil muslimin. Tetapi Usama bin Zaid enggak ikut perang karena alasannya tidak suka memerangi kaum muslimin, tidak suka memerangi kaum muslimin. Wa hadza ma'na qawlihi walakin hadza amrun lam ara. Itu makna ucapannya Usama, tetapi ini perkara saya enggak memandangnya bagus. Luar biasa. Nama ikhwan. Ini ada sejarahnya. Kenapa kok sahabat Usama bin Zaid begitu trauma ketika perang dengan kaum muslimin? Tahu kisahnya ikhwan, ketika Usama bin Zaid sampai dimarahi sama Rasulullah SAW. Tahu ya, disebutkan dalam Sahih Muslim dari Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwasanya Usama bin Zaid ini berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau aku mendapati seseorang dari kalangan orang kafir, dia perang melawan aku, dia melawan aku, dia menebas tanganku ini, menebas tanganku dengan pedangnya, diputus. Saya lawan dia sampai dia terjepit di pohon. Hendak aku ayunkan pedangku kepada dia. Ternyata dia mengatakan, aslamtu lillah, aku sudah masuk Islam karena Allah. Apakah boleh saya bunuh wahai Rasulullah? Apakah boleh saya bunuh wahai Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, la taktulhu, la taktulhu, jangan kamu bunuh dia, jangan kamu bunuh dia. Ya Rasulullah, dia telah memutus tanganku ini, dia telah potong tanganku dengan pedangnya. Apakah boleh saya membunuh dia ya Rasulullah? La taktulhu, jangan bunuh dia. Kenapa? Sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fallahul musta'an. Disebutkan dalam yang lainnya sudah kadung dibunuh sama Usama bin Zaid. Maka Rasul pun mencela beliau. Saya beliau menyesal dan mengatakan demi Allah kalau seandainya aku baru masuk Islam kala itu. Peristiwa ini terus melekat di benaknya Usama bin Zaid. Ketika ada perang Siffin itu perang antar kaum muslimin, dia enggak mau. Syahidnya dia minta uzur yang sangat kepada orang yang paling dia cintai, Ali bin Abi Thalib, mohon maaf sebesar-besarnya tidak bisa ikut bersama dengan engkau. Dikarenakan ini perkara yang saya enggak suka. Syahidnya apa? Bisa mengalahkan hawa nafsu, mengalahkan atifiyahnya, perasaan hatinya dan mendahulukan syariat. Itu kaum salaf. Barakallahu fikum. Itu kaum salaf. Ini penting sekali. Kalau main perasaan, udah bisa yali. Ini bola dewi. Ini konco lawas. Oh, ini yali paling saya cintai. Perang, mati-mati bareng, gak-gak bareng. Gitu ya kan ya. Gak peduli ini halal, ini haram, ini das, pokoknya bola dewi. Gitu. Itu pakai perasaan. Ini enggak. Sik, afwan. Yang ini enggak bisa. Tidak bisa. Syariat tidak bisa. Barakallahu fikum. Faham ya? Sehingga dikatakan oleh sebagian ulama kita, al-awatif fi zamanil fitan awasif. Wa kathirun mimman yatasaqatuna fil fitan innama saqatu bil awatif. Yang namanya atifiyah, perasaan di masa-masa fitnah itu seperti badai yang menerjang, kayak asifah, badai yang menerjang. Mayoritas orang-orang yang berguguran, yang terpelanting di masa-masa fitnah itu disebabkan karena main perasaan. Hati-hati, perasaan ya mesti ada, nggak mungkin dihilangkan. Tapi perasaan kamu tuh diarahkan, ditata, disesuaikan dengan syariat. Ada muhim jiddan, barakallahu fikum. Nah, masih banyak lagi yang lainnya ya Ikhwan. Jam 3 kurang 1/4. Allahu musta'an. Belum lagi pembahasan tentang pentingnya kembali kepada para ulama dalam masalah-masalah fitnah, ulama kibar, ketentuan-ketentuan kembali pada ulama kibar. Ini ada ketentuannya kan? Tidak semata-mata kembali pada para ulama. Ada beberapa poin-poin penting terkait dengan ketentuan-ketentuan kembali pada para ulama kibar, pentingnya al-hilm wa ta'anni dal fitan, pentingnya pertimbangan yang masak, penuh pertimbangan di masa-masa fitnah, jangan terburu-buru, jangan gerasa gerusu, jangan asal tampil, jangan asal bicara. Panjang ya Ikhwan, al-muhim semuanya masuk dalam kategori hikmah dakwah salafiyah. Barakallahu fikum. Dan antara hikmah dakwah salafiyah, pentingnya ta'awun dalam perkara dakwah, pentingnya tasyawur, bermusyawarah dalam perkara dakwah. Barakallahu fikum. Semuanya adalah al-haq, di atas al-haq, dengan al-haq, dan juga dalam rangka untuk menggapai al-haq. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.